السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah sekalian rahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, semoga kita senantiasa mendapatkan taufik pertolongan Allah Rabbul Alamin, mendapatkan bimbingan petunjuk hidayah, sehingga kita mencintai ilmu dan kita senang gemar beramal dengan ilmu yang kita miliki, dengan beramal di atas ilmu yang kita ketahui. Pada kesempatan ini, jadwal pembahasan buku atau kitab prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita masih pembahasan tentang kemuliaan ilmu atas harta. Beliau rangkum dari fawaid yang diambil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, halaman 17, namun kita sampai pada halaman 19, yaitu poin yang ke-9. Kata Ibnu Qayyim, ya, ini yang ringkas. Sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya dan akhlaknya. Sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Para ikhwan sekalian rahmati Allah, tentu orang yang memiliki ilmu, ya, yang ada dalam hatinya adalah seharusnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana rasa takut itu akan mempengaruhi jiwanya, akan mempengaruhi karakter dan juga sikap-sikapnya. Dengan demikian, dia akan mengajak manusia bukan kepada dirinya. Dia mengajak manusia bukan untuk kepada golongannya. Dia mengajak manusia bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya tadi. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya, ya, innama ini adatul hasr. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah itu anak ulama. Oleh karena itu disebut dengan khosyah. Khosyah beda dengan khauf. Kalau khauf, rasa takut yang didasari oleh apa? Oleh persangkaan tentang kemampuan dan kekuatan yang ditakuti. Tapi kalau khosyah itu didasarkan ilmu. Tentang apa? Tentang kekuatan, tentang kekuasaan, tentang kemampuan sesuatu yang ditakuti. Maka ulama disifati khosyah bukan khauf. Di sini dalam ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Nah, itu perbedaan antara khauf dan khosyah. Apa khosyah? Rasa takut yang didasarkan atas ilmu. Kalau khauf, takut, tapi dia tidak tahu tentang kekuatan yang ditakuti. Yang penting takut. seperti orang takut sama jin, takut sama hantu, takut sama begal. Sementara kita belum tahu, begalnya kecil, kurus, kerempeng, yang takut gede. Nah, kalau takut kepada Allah dengan ilmu itu memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala yang didasarkan ilmu itu khasyah, maka dia tidak akan mengajak manusia kepada dirinya, tapi mengajak kepada Allah. Tidak akan mengajak manusia kepada ormasnya, tidak akan mengajak manusia kepada golongannya, tidak akan mengajak manusia kepada kepentingan pribadinya, tapi mengajak kepada Allah. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya? Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a, dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah. Mimman da'a ilallah, dan dia beramal soleh, dan dia mengatakan aku termasuk orang yang berpasrah diri. Jadi ilmu itu ya mendorong orang untuk mengajak kepada Allah Ta'ala, mengajak kepada tauhid, menjauh syirik. Meskipun barangkali banyak orang-orang yang tidak terima, tidak rela, tidak mau, bahkan menentang. Ya, la yakhafu laumata lahim, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dia tetap minta kepada Allah, jangan minta-minta kepada selain Allah, minta kepada penunggu gunung, minta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, orang yang punya ilmu akan mengajak ke sana, akan tetap istiqomah. Kenapa? Karena mereka kasihan kepada umat, sehingga mereka tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Menjelaskan apa itu tauhid, menjelaskan apa bahayanya syirik, menjelaskan apa itu sunnah, kedudukan sunnah, dan bahayanya perbuatan-perbuatan bidah, serta pentingnya ketaatan dan bahayanya perbuatan maksiat. Kenapa? Karena sayang. Namun tentu tidak sedikit. Ya, bagaimana yang orang-orang yang menentang? Bagaimana Nabi mengajak pamannya Abu Thalib? Coba pamanku, katakan satu kalimat yaitu la ilaha illallah, sehingga aku punya alasan di hadapan Allah Ta'ala. Karena sayangnya, tapi tidak mau. Ya, tidak mau. Ya. Jadi orang yang berilmu mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanat. Ya, wal mau'idatil hasanat wajadirhum bil ladzi hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ila sabili rabbika, ke jalan Rabbmu. Bukan jalanmu, bukan kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan pribadi orang yang mengajak, yang berdakwah. Bukan untuk kepentingan ormasnya. Bukan untuk kepentingan kelompoknya. Bukan untuk kepentingan golongannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu. Ini para ikhwan. Apa jalan Allah? Tauhid, sunnah, ketaatan. Masih banyak kesyirikan. Kesyirikan. Kalau ada da'i yang tidak mengajak kepada tauhid dan tidak memberikan peringatan dari syirik, berarti tidak sayang kepada umat. Tidak sayang. Dibiarkan, oh jangan, nanti menimbulkan perselisihan. Oh jangan, nanti tidak ikut saya. Apalagi begitu. Nanti pundi-pundinya berkurang, apalagi. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Maka orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala, kepada tauhid, menunjukkan syirik, itulah ciri-ciri orang yang ya berilmu. Innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya, coba kalau kita lihat penjelasan ulama salafus saleh, ya, di antaranya Sufyan ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in, yang didukung oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa maksud ulama di situ? Orang berilmu. Ada tiga. Yang pertama, orang yang mengerti, ya, tentang Allah Ta'ala, tentang tauhid, maka dia masuk kategori orang yang takut kepada Allah Ta'ala meskipun tidak memiliki banyak pengetahuan tentang syariat. Berarti memahami ilmu tauhid sesuatu yang sangat urgent dan penting, utama dan pertama, sehingga apa? Menghasilkan khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdampak apa? Kasihan kepada umat ketika mereka terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan, apakah mereka tahu atau tidak tahu. Ini para jemaah. Yang kedua, orang yang mengerti tentang Allah, tentang tauhid, dan banyak tahu tentang syariat. Tentu ini lebih utama daripada yang pertama. Namun yang ketiga, orang yang tahu banyak tentang syariat tapi tidak mengenal Allah, itulah ya orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Ya, mungkin disebut dengan istilah ulama as-su, ulama yang jahat, ulama yang jelek. Ulama yang jelek. Ya. Nah, maka orang yang punya ilmu, sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya dan akhlaknya. Sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Ini adalah perkataan Ibnu Qayyim yang dinukil oleh beliau. Tentu kalau orang kaya itu tidak menggunakan kekayaannya, ya, dengan apa? Dengan ilmunya, ya. Namun kalau orang kaya menggunakan hartanya dengan ilmunya, seperti yang disebut oleh Nabi, ya, makna hadisnya sangat panjang, bahwa harta diberikan kepada empat orang. Satu, orang diberi harta dan ilmu. Ini fima makna, ya. Dengan ilmunya dia menggunakan hartanya di jalan Allah. Itu orang yang paling tinggi kedudukannya. Yang kedua, orang yang tidak diberi harta tapi diberi ilmu, atau diberi ilmu tidak diberi harta. Maka dengan ilmunya dia berangan-angan seperti orang yang punya harta, bisa haji, bisa umroh, bisa infak, bisa sedekah dan lain sebagainya. Ya, maka dia pahalanya sama dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, orang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Maka dia apa? Menggunakan hartanya bukan di jalan Allah. Itu buruk keadaannya. Yang ketiga. Yang keempat, lebih parah. Sudah gak punya ilmu, gak punya harta, bawaannya meres. Enaknya itu bisa ganti-ganti pasangan. Ya, bisa begini, bisa begitu, berbuat maksiat. Ini paling parah, dosanya sama dengan yang ketiga tadi. Dan orang yang punya harta, kalau benar ya, insya Allah, jadi apa? Jadi jariyah. Idza matal insan in qata'a amalu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Rawahul Bukhari. Kalau manusia meninggal, itu semua amalnya cuma tiga perkara: amal jariyah. Dengan hartanya jariyah, bangun masjid, bangun pesantren, buka sumur-sumur, ya, mau madrasah. Jariyah berjalan terus. Atau ilmu bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Tapi kalau ada orang memiliki kekayaan, tamak dengan kekayaannya, maka sikap seperti itu sangat berbahaya bagi agamanya. Ya, kaya, tamak dengan kekayaan dan juga kedudukan, berbahaya kepada agamanya. Bahaya dia kepada agamanya lebih berbahaya dibandingkan apa? Dua ekor serigala yang lapar yang dilepas kepada seekor kambing. Antum bisa bayangkan, dua ekor serigala lapar, ada seekor kambing, apa terjadi? Udah terkoyak-koyak itu. Bahaya-bahaya. Tapi bahayanya orang yang tamak kepada harta dan kekuasaan, bahaya terhadap agamanya lebih besar dibandingkan bahayanya dua serigala yang lapar yang dilepas kepada seekor kambing. Ini Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhibani ja'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i ala dini min hirsil mar'i ala al-mali wa syarafi li dinihi." Rawahu Abu Dawud. Ya. Apa kata beliau? Tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang dilepas kepada seekor kambing lebih berbahaya dibandingkan dengan tamaknya seseorang kepada harta dan kekuasaan, bahaya kepada agamanya. Demi harta dan kekuasaan orang menjual agama. Demi harta dan kekuasaan orang mencabik-cabik persatuan umat. Demi harta dan kekuasaan dan kemuliaan, ya, tidak tanggung-tanggung tega membuat umat terperosok, ya, maka berbahaya. Dan memang harta dan kekuasaan dan wanita itu tidak akan bisa terhindar, ya, tiga itu, harta, tahta, wanita. Memang itulah ujiannya. Tinggal bagaimana kita mengendari semuanya. Ya. Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'ala ar-rijal minan nisa, tidak aku meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki dibandingkan wanita. Tahta, harta, wanita. Tadi hadis Abi Dawud tentang tahta dan harta. Ya. Nah, kalau orang di sini, ini Ibnu Qayyim ya, bukan penulis yang mengatakan ini, penulis hanya menukil, ya, menukil dari perkataan Ibnu Qayyim, ya. Sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya dan akhlaknya, sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Tentu kaya yang bagaimana? Kaya yang merusak, ya, dirinya, yang melalaikan dirinya, ya. Wala tulhikum amwalukum wa amwalukum wa laikahumul khasirun. Janganlah melalaikan kalian harta dan anak-anak kalian. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Ini yang ke-9, ya. Yang ke-10, kata beliau, sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Jika pemiliknya mencari kelezatan dengan mengumpulkannya, itulah kelezatan ilusi. Jika pemiliknya mengumpulkan dengan menggunakannya untuk memenuhi syahwatnya, kebutuhan syahwatnya, itulah kelezatan binatang. Sedangkan kelezatan ilmu adalah kelezatan akal plus rohani yang mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Di antara kedua kelezatan tersebut, kelezatan harta dan ilmu, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Ya, jadi Ibnu Qayyim beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Kelezatan binatang. Tentu kalau harta digunakan tidak sesuai dengan sebenarnya, ya. Tapi kalau digunakan dengan sebenarnya, wa'afiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa'aku minas salihin. Infakkan sebagian harta yang aku berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada seorang dari kalian, lalu mengatakan, "Ya Allah, tunda dulu, saya mau sedekah." Ya, sudah selesai, tidak bisa. Ya, tapi kalau harta diinfakkan di jalan Allah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama tsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Ya, perwisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti apa? Seperti satu bulir tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100, berarti 700 kali sampai tak hingga. kalau harta yang dihasilkan ya dari kekayaan yang dihasilkan dipakai untuk itu. Karena memang ditanya, la tazulu qadama ibni adam inda rabbih yawmal qiyamah hatta yus'ala an khumsin an umrihi fi ma'afna wa an shababihi fi ma balah wa an rizqihi min ain iktasabah wa fi ma anfaqah wa ma amila fi ma alima. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya lima perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Yang kedua, waktu mudanya untuk apa digunakan? Yang ketiga, hartanya dari mana dia dapat? Yang keempat, setelah dapat untuk apa dipakai? Yang kelima, ilmunya untuk apa diamalkan? Dikatakan kelezatan binatang kalau cara mencarinya bukan dengan cara yang halal, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, yati ala nasi zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mal min halal aw min haram. Akan datang satu masa pada manusia di mana orang tidak peduli apakah dia dapat harta dari cara yang halal atau yang haram. Ya. Tapi kalau pemiliknya menggunakan di jalan Allah Ta'ala, maka insya Allah akan menjadi penolong dia di hadapan Allah. Ya. Tapi kalau tidak, hanya memenuhi kelezatan, kelezatan yang bersifat hewan, hewani. Mengumpulkan bersifat ilusi seperti Fata Morgana yang akan hilang kelak, tidak akan ada artinya. Ya. Mengumpulkannya untuk memenuhi syahwat, maka semuanya disebut sebagai kelezatan binatang. Tapi ilmu, kelezatan akal, roh dan rohani, mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Karena memang ilmu, iman dengan ilmu tidak bisa dipisah. Berapa kali kita dengarkan surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang beriman saja, innama adatul hasr, yang ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Ketika dibacakan ayat dari Allah, iman mereka bertambah. Ayat dari Allah adalah ilmu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba laysa bitanwi. Adz-Dzahabi dan juga Ibnu Qayyim mengatakan ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi perkataan para sahabat, itu ilmu. Maka ilmu dan iman tidak bisa dipisah. Di sini disebutkan lezatnya ilmu adalah lezatnya iman. Iman lezat, manis. Iman itu manis. Bahkan saudara, jangan heran kalau membaca Quran dengan khusyuk, dengan khudu', dengan memahami dan masuk ke hati, jangan heran kalau sampai bisa seperti orang yang ngelek itu. Apa ngelek itu? Ngelek ludah. Terasa lezatnya. Terasa lezat. Ya. Jangan heran seperti Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau kalian penjarakan aku, itu adalah kesendirianku bersama dengan Allah Rabbul Alamin. Dan kalau kalian usir aku, itu rehlah piknikku di jalan Allah. Dan kalau kalian bunuh aku, itu adalah syahidku di jalan Allah. Padahal itu semua sakit, semua tidak menyenangkan. Ya, apalagi hanya sekedar diomelin istri, apalagi sekedar diomongin sama teman di kantor, kambing lewat, anak pakai jenggot, ya Wahabi lewat, nggak ada nih. Ya, kenapa? Karena lezatnya ilmu. Kenapa saya pakai jenggot? Karena Nabi yang nyuruh. Ya, bukan Wahabi, Nabi yang nyuruh. Tapi alhamdulillah, fenomena sekarang yang dulu mungkin, ini ciri-ciri teroris pakai jenggot, sekarang yang ngomong gitu sudah subur, sudah banyak tumbuh jenggotnya. Kenapa? Karena mungkin baru tahu bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda apa? Ya urhul liha wa qasus syawarib wa khaliful majus. Biarkan jenggot terurai. Ya. Rapikan kumis, menyelisihlah orang majusi. Nikmat ilmu itu. Meskipun orang mengatakan, cingkrang, kebanjiran, jenggot, kambing teroris, Wahabi, macam-macam, kita nikmat. Kenapa? Karena kita melakukannya didasarkan ilmu yang dibangun di atas iman. Dan iman itu lezat. Iman itu manis para jemaah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yudafa finnar. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tiga perkara, apabila tiga perkara itu berada pada seseorang, dia akan merasakan lezat manisnya iman. Apa saja? Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai, yang paling dicintai dibandingkan dengan yang lain. Silakan antum, kita pahami, kita dalami, kita resapi, kita amalkan itu. Menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai daripada yang lain. Ini yang pertama. Kalau ingin merasakan apa? Lezat dan manisnya iman. Yang kedua, mencintai seseorang bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena tampan dan cantik, tapi apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang kedua. Biar kita bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul yang dicintai. Kemudian di sini mimbabil misal sebenarnya, mencintai orang bukan karena harta, tapi apa? Karena ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi attaqukum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Allah tidak melihat pada harta dan tampanmu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik dan hartamu, tapi Allah melihat kepada apa? Hati dan perbuatan amalmu. Baru kita akan merasakan manisnya iman. Sehingga apa? Mau dicemooh jenggot dengan teroris, cingkrang dengan teroris, alhamdulillah sekarang sudah banyak orang yang pakai jenggot. Alhamdulillah. Karena sebenarnya kaum muslimin itu ada titik pertemuan, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Titik yang berseliweran sehingga menimbulkan perselisihan cara dalam mencintai Allah itu. Itu yang banyak terjadi, ya, perselisihan. Ya. Sementara Allah sudah memberikan jalan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Caranya cinta kepada Allah, ikuti bagaimana cara Nabi mencintai Allah. Maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa kita. Yang ketiga adalah apa? Dia benci dan tidak suka. Benci dan tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala selamatkan dia darinya. Sebagaimana dia tidak suka untuk dilempar ke dalam api. Siapa yang suka dilempar ke dalam api? Nabi memberikan permisalan orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam, hidayah sunnah. Orang Islam belum tentu dapat hidayah sunnah. Doanya Imam Ahmad, Allahumma amitna ala sunnah. Ya Allah, matikan kami di atas sunnah. Maka orang yang mendapat hidayah Islam tidak mau dia kembali kepada kekufuran. Orang yang mendapat hidayah sunnah tidak mau kembali kepada kebid'ahan dan lain sebagainya dari kesalahan dan kesesatan. Maka baru kita merasakan iman. Sekarang kita memahami tauhid, tidak ingin kembali kepada syirik, memahami sunnah, merasakan nikmat sunnah, tidak mau kembali perbuatan-perbuatan bid'ah. Begitu pula kita merasakan nikmatnya ketaatan. Sakit rasanya kalau kita berbuat maksiat, sehingga bisa diukur kondisi hati, kondisi iman. Ketika kita berbuat dosa, cuek atau tidak? Ketika terjerumus ke perbuatan dosa, ada penyesalan atau tidak? Ketika terjerumus kepada perbuatan dosa, ada rasa sedih atau tidak, atau cuek, maka itulah ukurannya para ikhwan. Nah, dengan demikian, kalau sudah terkumpul tiga itu, kita akan bisa merasakan manisnya iman. Itulah lezatnya ilmu. Lezatnya ilmu. Ya, mungkin tidak heran kalau para ulama dahulu berjalan dari Madinah ke Damaskus, ya, ke mana, ke Syam, pakai hanya kuda. Dari Mekah Madinah hanya ingin satu tahu satu hadis. Dan dilanjut oleh para ulama setelahnya seperti Al-Imam An-Nawawi itu pernah, ya, dari sekelumit sejarah yang saya baca, pernah tidak pernah 2 tahun tidak tidur, tergeletak di tempat tidur. Terus tidur di mana? Ya, di tempat menulis beliau. Karena beliau menyelesaikan karyanya selama 2 tahun. Kalau tertidur sudah tertidur. Ada hajat tinggalkan, lanjut seperti itu. Kenapa? Ya, karena mereka sudah merasakan lezatnya ilmu. Ibu Taimiyah dalam penjara menjelaskan majmu fatwa itu. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyelesaikan Zadul Ma'ad di mana? Di atas kendaraan ketika mau haji. Di atas kendaraan. Kendaraannya bukan pesawat. Bukan bus. Ya, mungkin pada saat itu kayak dokar mungkin, ya, kereta yang ada kuda, mungkin ada unta atau keledai. Masih yang berapa jilid itu. Ya. Kita di atas kendaraan, ya tidur. Apalagi ada AC-nya. Itu. Ya, itulah para ulama dulu. Kenapa? Karena memang sudah pada puncak merasakan lezatnya ilmu. Ini yang berkata bukannya pelakunya. Tidak heran. Dan sekarang kita berusaha dan mencoba merasakan lezatnya ilmu itu dengan duduk di majelis, bersabar, ya, dengan kita mencoba membaca dan mengamalkan. Nah, justru itulah termasuk yang menolong agama para jemaah. Menolong agama bukan teriak-teriak di jalan, angkat bendera ini, bendera itu, angkat suara ini, suara itu, membela kelompok, bukan itu. Sama-sama Allahu Akbar tapi saling lempar batu, coba. Tapi juga Allahu Akbar membela agama dengan apa? Ilmu dan amal. Berapa kali kita dengarkan 3 ayat surat At-Taubah, surat Al-Fat, surat As-Saff. Ya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi. Ya, dalam ayat Al-Fat, waqafa billahi syahida, dalam As-Saff, walau qarihal musyriku. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa 2 perkara penting, al-huda wa dinul haq. Apa al-huda? Hidayah. Apa maksudnya? Buka penjelasan para ulama tafsir. Apa? Al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Semoga kita sekarang duduk ini, ya, dan juga para pendengar, pemirsa, masuk dalam kategori kita sedang menuntut ilmu. Bil huda, ya, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan al huda, dengan hidayah, itu al ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak, itu apa? Al amal as-salih. Tujuannya apa? Liyudhirahu waladini kullih, agar mengunggulkan, memunculkan, memenangkan di atas agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi kalau ingin membela agama Islam agar unggul, ilmu dan amal. Ayo dijaga kita sholatnya, berjemaah di masjid, dijaga kewajiban-kewajibannya, ditambah dengan yang sunnah, dan perbaiki cara memahaminya dengan kita talabul ilm, sehingga ketika sholat kita mengikuti apa yang beliau sabdakan, sallu kama raaitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu pula ketika kita haji, kita ikuti sabda beliau, khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dari aku. Nah ini, itu namanya membela. Seperti anak-anak sudah rajin menghafal Quran, ya, membaca Quran, menghafal, dan kita semua juga rajin dalam thalabul ilm, itu membela agama para jamaah. Surat At-Taubah, surat Al-Fath, surat As-Saff tadi. Ya. At-Taubah kalau tidak salah ayat 33 ya. Ayat berapa? Hah? Ya, surat Al-Fath-nya ayat As-Saff ayat 10. Ya. Ini penting untuk menjadi perhatian kita. Oh iya, sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. At-Taubah 33 kemudian Al-Fath ayat 28 ya. Surat As-Saff ayat 10 ini ya, atau 9. Itu. Al-Fath ayat 20 ayat 28. Ini 3 ayat dalam 3 surat yang maknanya sama. Memang di akhirnya ada beda. Yang satu walau karihal musyrikun ya, dalam surat Al-Fath wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi bahwa kita sudah membela agama Allah dengan tujuan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Allah sebagai saksi, kita ingin melepaskan diri kita dari kebodohan, kita ingin memberikan apa, penyegaran kepada kaum muslimin karena kasih sayang, agar tidak terjerumus kepada kesyirikan, tidak berkubang dalam kubangan perbuatan-perbuatan bid'ah, begitu pula tidak asyik masuk dalam perbuatan maksiat. Ajak kepada tauhid, meninggalkan syirik, agar terhindar dari maksiat. 3 penyakit dan 3 obat. Dengan ilmu dan amal kita akan merasakan lezatnya. Ya. Dan itu adalah perjuangan. Perjuangan para jemaah. Maka kita jangan bosan, jangan futur, kita jangan berkecil hati. Ya, karena memang ilmu adalah dasar segalanya. Kemudian terakhir ya, sebelum kita tutup, saya tambahin satu poin dulu. Sesungguhnya harta akan membawa manusia kepada sikap atau tindak sewenang-wenang dan sombong. Sedangkan ilmu mengajak manusia kepada sikap tawadhu dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Harta membawa kepada sifat-sifat raja, sedangkan ilmu membawa manusia kepada sifat para hamba Allah. Ya, ya. Seperti tadi, orang yang tamak kepada harta dan kekuasaan, kerajaan, ingin jadi menteri, ingin jadi presiden, ingin jadi pak lurah, ingin jadi pak apa saja. Ya. Maka kalau orang tamak kepada harta dan kekuasaan, tamak ya. Kalau sudah tamak berarti kan sudah menyalahi aturan. Itu sangat mengancam agamanya. Berbahaya kepada agamanya. Dan bahayanya dia kepada agamanya lebih berbahaya dibandingkan bahayanya 2 ekor serigala yang lapar ketika berhadapan dengan 1 ekor kambing. Madibani jai'ani ursila fi ghanamin biafsadalaha min hirsil mar'i ala alal mali wasyarafi lidinihi, rawahu Abu Dawud. Ya. Nah, di sini beliau katakan harta membawa manusia pada sikap sewenang-wenang. Ya. Ya, orang kalau punya harta mungkin pada pembantu, kepada teman, ya, dengan kesombongan. Makanya orang sombong itu meremehkan orang karena hartanya, karena kekayaannya, karena jabatannya, karena kedudukannya. Ya, kenapa iblis sombong? Karena merasa apa? Merasa unsur penciptaannya lebih baik daripada Adam. Ma manaka antas jadi tamartu? Qala ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hei iblis, Kenapa engkau tidak mau susu kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa jawabannya? Ya Allah, aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah sementara aku dari api. Engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Nah ini. Ya. Kalau bahasa sekarang, saya darah biru. Coba dicongkel. Sedikit saja. Ya, untuk rapid. Biru atau merah? Ya, kadang hitam darahnya. Bilang biru, kebanyakan kolesterol hitam nih. Itu. Perlu difasdo. Perlu dibekam. Bilang, "Oh, hitam darahnya." Oh, ternyata darah biru. Hitam kebanyakan nipu orang. Hitam kebanyakan bohong kepada masyarakat. Bukan darah biru. Ini para jemaah, sombong. Karena darahnya biru. Karena kedudukan. Itu iblis juga begitu. Unsurnya, saya lebih baik daripada Adam, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Kata Ibnu Katsir, itu iblis. Sebenarnya dia itu berkhianat pada siapa? Pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri berkhianat. Kenapa? Karena pada hakikatnya unsur tanah lebih baik daripada unsur api. Api itu panas membakar sehingga tidak tersisa kehidupan. Sementara tanah itu sejuk menumbuhkan. Kata Ibnu Katsir berkhianat. Nah kalau pada dirinya berkhianat, apalagi pada yang lain. Sehingga jangan berharap kebaikan pada iblis. Ya. Kepada setan, setan bentuk jin. Ini para ikhwan sekalian. Nah, tadi orang yang diberi harta tadi membawa manusia pada sikap sewenang-wenang dan sombong. Ya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia karena jabatan, karena kedudukan, karena sifat fisiknya, karena harta dan yang lainnya, karena keturunan, karena nasab. Sementara ilmu mengajak manusia untuk bersikap tawadhu. Laisal ilmu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisal ilmu an kasratil hadis, walakinnal ilma an kasratil khasyyah. Bukan ilmu itu banyaknya ngomong, banyaknya hadis, banyaknya bicara, tapi ilmu banyaknya rasa takut kepada Allah. Ya. Mana letak khasyyah? Di hati, di sini para jemaah. Maka perhatikan khasyyah itu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak terjerumus jauh. Itu, ya. Demikian. Harta membawa pada sifat-sifat raja. Sementara ilmu kepada tawadu, ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Ilmu membawa manusia pada sifat para hamba Allah. Ya, yaitu ibadur rahman. Ya. Ibadur rahman. Yang berjalan atas bumi dengan sikap penuh dengan tawadu. Wa idza khatabahumul, ya. Apa? Kalau mereka diajak ngomong oleh orang yang bodoh, mereka berpaling, ya. Demikian barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara, dan selanjutnya seperti biasa saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio untuk tanya jawab, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Naam, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Silakan di layanan telepon 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Ya, Pak Amin dari Jonggol. Silakan, Pak. Saya berkaitan dengan orang-orang muslim ini, dia di atas, di bawah mata. Halo Bapak, pertanyaannya kurang bisa kami tangkap dengan jelas. Silakan diulangi lagi, Pak. Sudah terputus, Bapak tadi kurang jelas menyampaikan pertanyaannya, mohon maaf. Kami berikan kesempatan kepada yang lainnya. Silakan. 0218236543. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Ibu Azim dari Tanjung Minim Ustaz. Silakan Ibu pertanyaannya. Tanya, gini Ustaz. Ada yang bilang bahwa kalau kita selalu bersedekah, tapi sedekahnya itu gini kan, kalau kita lihat orang yang susah kita bantu, tapi kita terus kepikiran dengan orang itu kan, gimana makannya, gimana anaknya, gimana kehidupannya, selalu terpikir. Apakah itu merupakan penyakit menurut medis kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Termasuk apa? Terakhir tadi Ahi diulang, termasuk apa dia? Medis. Penyakit medis ya, atau bukan Ustaz? Hal-hal seperti ini. Terlalu memikirkan tentang orang lain ya. Iya. Para jemaah rahmati Allah, kepada Ibu yang bertanya, barakallahu fiik, bahwa Ibu memiliki kepedulian tentang orang lain. Ya, Anda peduli, Anda care kepada kondisi barangkali kerabat, tetangga, atau yang lain yang memang kondisinya perlu menjadi perhatian dan perlu dibantu. Maka perasaan seperti itu adalah perasaan orang yang beriman, ya, bukan penyakit medis, ya. Bagaimana dia makan, bagaimana dia begini, bagaimana, tapi tidak mikir saja, dia membantu. Dan Nabi bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya orang beriman di dunia, maka apa? Allah Ta'ala akan meringankan bebannya, baik dunia maupun akhirat, ya. Dan diringankan beban-beban di hari kiamat kelak. Demikian. Jadi bukan penyakit medis, tapi Ibu membantu. Memikirkan saja kondisi orang yang memang perlu dibantu, hanya sekedar memikirkan, merasa itu kasihan, iba, sayang, itu juga pahala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka akan menyayangimu yang di langit. Kita kasihan, kita sayang, kita begini tapi ini. Ya, apalagi sampai membantu. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di penelpon yang kedua. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Bapak dikecilkan terlebih dahulu volumenya, televisi atau radionya, supaya bisa kami dengar jelas pertanyaan Bapak. Oh, saya dengan Denny di Cianjur. Silahkan. Saya mau bertanya gini Pak Ustaz, setiap apapun itu kan ada ilmunya, terlebih dalam sholat wajib 5 waktu. Nah, bagaimana ketika kita ada orang yang memang sudah ada dalam perjalanan, terus ketika tiba waktu sholat wajib, terkadang dia itu menyepelekan sehingga nanti aja di kodo di lain waktu gitu. Di jamak atau di kodo Pak sholatnya? Di kodo, karena memang saya udah ingetin bahwa yeah, kalau misalkan ada perjalanan jauh bahkan 80 km lebih, itu bisa di kodo ataupun di jamak. Kalau misalkan duhur ditarik ke asar atau asawa. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Gitu. Itu saja pertanyaannya, cukup? Iya. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Silakan, Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Salat merupakan perkara yang sangat penting dalam agama, ya. Sehingga tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, kecuali orang itu tertidur atau orang itu pingsan ya. Selama masih ada napas dan masih ingat, tidak gugur kewajiban sholat, ya. Dan semua ada tuntunannya. Ketika safar ada tuntunannya, ya. Bisa dijamak dan dikosor. Bapak sholat duhur sama asar, dijamak duhur sama asar, duhurnya dua, asarnya dua. Apakah jamak takdim atau jamak takhir? Ya, tentu lebih utama bersegera sholat. Kalau memang jamak takdim bisa dilakukan, namun mungkin ketika mau jamak takdim sudah dipanggil oleh pesawat akan berangkat, ya sudah, nggak mungkin, susah, jadi akan khusyuk. Ya, jamak takhir silahkan. Ya, maka di sini tidak ada yang namanya untuk mengqadha. Qadha itu ya apabila dia tertidur atau mungkin lupa, ya baru mengqadha. Sebagaimana Nabi bersabda, man nama anis shalah au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur sehingga tidak sholat atau lupa, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Nah, ketika dia ingat itu, bahkan ada ulama mengatakan itu bukan qadha, itu ada adaan, itu menjalankan ibadah sesuai dengan waktunya. Kalau qadhaan sudah di luar waktunya, ya. Oleh karena itu, ya harus ada. Ya hadikumullah sahibalakum. Ya, jadi adaan. Nah, dia di perjalanan tidak ada halangan, bukan halangan, safar tetap sholat. Oh, nanti qadha 5 kali enggak sholat, besoknya duhur 2 kali, asarnya 2 kali, maghrib 3 kali. Dulu itu masih kecil kita begitu, karena diajarkan begitu. Ya, tanpa ilmu, ya. Dirapel duhurnya 2 kali, besoknya asar 2 kali. Mana ada tuntunan seperti itu? Nabi, ya, kalau safar duhur 2, ya, asar 2, kalau maghrib tetap 3, duhur sama asar, maghrib sama isya, subuh tetap, dan sholat sunnah Nabi tetap menjalankannya. Ya, adapun takdim dan takhir, ya, maka melihat kondisinya. Kalau kondisinya emang tidak mungkin untuk takdim, ya takhir boleh. Tapi untuk memungkinkan, maka apa? Segera sholat. Afdhalus sholat fi awwali waqtiha. Seutama-utama sholat di awal waktunya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kembali. Silahkan telepon yang selanjutnya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dengan Om Abdurrahman Tangerang Ustaz. Ini silakan. Ustaz. Ketika bangkit dari sholat rakaat pertama ke rakaat kedua, apakah benar tangan kita mengepal atau dilebarkan, ya Ustaz? Mohon penjelasannya ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tidak ada masalah dua-duanya, ya mengepal, ya al-qabd mengepal seperti orang apa mengid adonan, ya kata, dan itu dua-duanya bisa dilakukan karena Nabi ketika beliau badan ya agak berat, ya, menyandarkan tangan beliau ke tanah ketika bangun dari duduk atau bangun dari sujud, ya, baik mengepal atau tidak mengepal, dua-duanya merupakan perkara yang ada, ya, tuntunannya dalam sholat, ya. Allahu a'lam bishawab. Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami akan coba mengangkat dari pertanyaan pesan singkat yang masuk dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, mohon bimbingannya supaya sholat yang kita kerjakan lebih khusyuk dan dalam menuntut ilmu lebih fokus, karena untuk menjadi keduanya tersebut khusyuk dan fokus sangatlah susah Ustaz. Silakan. Iya, Ya, memang sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Yaitu rasa takut hatinya dalam Allah, di dalam hatinya, di antaranya khusyuk, ya. Dan itu akan didapat apabila pertama itu kita minta pertolongan kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, ya, dan seterusnya. Minta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita ketika sholat hadirkan niat. Ya, menghadirkan niat bukan berarti membaca usolli, tidak, niat dalam hati. Ya. Menghadap kiblat, kita niat dalam hati, hadirkan supaya yang lain tidak masuk ke dalam benak kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita memahami bacaan yang kita baca dalam sholat. Itu insya Allah akan terasa khusyuk, terutama bacaan yang diulang-ulang seperti suratul Fatihah. Jangan sampai kita tidak paham dengan makna dari bacaan suratul Fatihah. Ya, adapun untuk bisa fokus dalam thalabul ilmi, tentu semua apa saja kita bisa fokus, bisa konsen, bisa ihtimam, perhatian besar. Kapan? Kalau kita tahu keutamaannya dan kita meyakini serta kita ingin mendapatkan keutamaan itu. Kalau kita tidak paham dengan keutamaan, tentu tidak semangat, tidak fokus. Orang kenapa ibu-ibu itu kalau belanja semangat, ada bonus, beli dua dapat empat, gitu, ya. Bayar satu ambil dua, ya, buy one get two, wah sudah itu semangat sudah. Terus ada promo begini, itu kenapa? Karena tahu. Nah coba, ya dalam kita thalabul ilm seperti itu, tahu keutamaannya. Di antaranya malaikat turun diberi rahmat, kemudian semua yang ada di laut itu memohonkan ampun bagi kita. Banyak sekali, ya, bisa dibaca buku petunjuk, ya, bagi penuntut ilmu, ya, juga disusun oleh penulis yaitu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Silakan baca itu. Keutamaan-keutamaan insya Allah bisa fokus. Tapi kalau kita tidak tahu keutamaannya, atau tahu tapi kita menyia-nyiakan, ya kita tidak akan fokus para jemaah. Kenapa? Kita menyia-nyiakan keutamaan itu. Kenapa menyia-nyiakannya? Iman sebenarnya. Kalau kita iman kepada sabda Nabi, firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala beriman orang berilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa meniti jalan dalam rangka untuk ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah di masjid, dibacakan Al-Qur'an, dipelajari, kecuali turun malaikat, diliputi rahmat, disebut namanya di sisi Allah. Nabi juga bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat akan menaungi dengan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena ridho, rela dengan apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu. Nah, disinilah para jemaah sekalian, kalau kita tahu fadilah-fadilah itu, jangankan dekat masjid, cuma jarak berapa meter, 10 meter, 100 meter, ya, bahkan berkilo-kilo datang. Tapi kalau tidak tahu, jangankan 10 meter, tetangga masjid nggak ngaji, ada ngaji sunnah, nggak ngaji, nggak bakal itu, ya. Nah, oleh karena itu ketahuilah keutamaan-keutamaan. Minta taufik kepada Allah agar dibuka hati kita untuk memahami keutamaan itu dan masuk menyerap ke dalam hati, diyakini dengan keyakinan yang penuh bahwa ini sabda Nabi. Cuman kebetulan fulan yang menyampaikan, itu saja. Ini firman Allah, fulan yang menyampaikan. Ya. Dan siapapun fulan itu kalau menyampaikan sabda firman Allah, sabda Nabi yang dipahami oleh para sahabat, insyaallah jadi penyambung antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ya, maka dengan demikian insyaallah bisa fokus ketika sudah tahu keutamaan dan meyakini dan ingin meraih keutamaan itu. Ketika merasakan salah satu lezat dari keutamaan, diakui, ya Allah alhamdulillah, ya Allah nikmatnya, ya Allah nikmatnya, maka kita akan haus ilmu. Terakhir ya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka amalkan ilmu yang kita ketahui, maka kita akan diberikan ilmu yang belum diketahui. Itu perkataan Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon ikhtitamnya Ustaz, silakan. Ya, baiklah para jemaah sekalian, baik yang di masjid, pendengar, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ilmu adalah segalanya. Dengan ilmu Allah akan angkat derajat kita, Allah bimbing kita, kita akan merasakan nikmat dan lezatnya iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada ilmu, mencintai orang-orang yang menuntut ilmu, mencintai orang-orang yang menyampaikan ilmu, mencintai orang-orang yang membela ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.